Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa azzakumullah. Kita melanjutkan kembali tafsir ayatil bayt. Kita akan masuk ke Anna'ur Rabi, bagian yang keempat. Kita telah menyelesaikan Anna'ur Salis tentang Asyurut Fil Bay, syarat-syarat yang diberlakukan atau yang diminta oleh orang yang bertransaksi dalam jual belinya. Kita akan masuk Anna'ur Rabi tentang ba'du anwa'il hiyar, sebagian macam-macam hiyar. Naam. Baik. Hiyar itu adalah orang yang mengadakan transaksi jual beli yang dia boleh untuk membatalkan transaksinya. Nah, dia boleh untuk membatalkan transaksinya karena baik mungkin ada cacat pada barang yang dia beli, atau mungkin dia merasa tertipu dengan barang yang dia beli, mungkin dengan harga yang terlampau mahal, maka dia bisa membatalkan akad jual belinya. Itu disebut hiyar. Nah, dan khiyar ini disebutkan oleh para ulama ada beberapa macam. Maka tadi Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan Anna'ur Rabi ini ba'du anwa'il khiyar, sebagian model-model khiyar. Ada yang namanya khiyarul majlis. Nah, khiyarul majlis adalah seseorang yang boleh membatalkan transaksi jual belinya selama dia sang pembeli belum berpisah naam dengan orang yang menjual barangnya. Masih di tempat transaksi jual beli. Dia boleh membatalkannya. Baik. Mungkin setelah dia bertransaksi jual beli, kemudian dia belum keluar dari toko itu, dia kemudian berubah niat. Mungkin dia mendapatkan telepon atau yang semisalnya ada info bahwasanya temannya atau saudaranya sudah mendapatkan barangnya. Nah, sehingga dia membatalkan transaksinya sebelum dia keluar dari tempat dia transaksi jual beli. Nah, ini diperbolehkan. Ini disebut khiyarul majlis. Nah, selama belum berpisah, selama belum keluar dari tempat transaksinya. Nah, baik. Rasulullah SAW menyatakan, idza tabai'a rajulani, jika dua orang saling bertransaksi, faqul wahidin minhuma bil hiyar. Malam yatafarraqa. Setiap salah satu dari keduanya itu memiliki hak hiyar selama belum berpisah. Nah, al-hadis, selama mereka belum berpisah. Selama yang satu belum meninggalkan dari tempatnya. Naam. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Baik. Kadang seorang sebelum dia memiliki barang itu begitu besar keinginannya, setelah dia beli ternyata naam dia melihat hanya sebatas ini tok. Ya, kemudian dia sudah berubah niatan dan mengembalikan kepada penjualnya dan tidak melanjutkan transaksinya. Itu diperbolehkan. Hiyarul majlis. Maaf. Ada pula hiyarul syart. Hiyarul syart. Di mana salah satu dari orang yang bertransaksi jual beli itu baik memberikan syarat dalam transaksinya. Nah, misalnya dia membeli mobil dengan syarat ini akan aku coba mungkin selama 5 hari. Nanti setelah dia coba, dia lanjutkan transaksinya atau tidak, itu disebut hiyar, hiyaru syarat. Ini diperbolehkan. Dengan syarat jangka waktunya, naam itu sudah ditentukan. Ya, berapa hari, berapa lama, naam. Dia melihat-lihat mungkin ada rusaknya, mungkin ada cacatnya, dengan mudah maklumah. Ya, ini juga termasuk salah satu bentuk hiyar, hiyaru syarat. Naam. Juga ada hiyarul ghaban. Baik. Seseorang yang mungkin membeli barang kemudian dia merasa tertipu, ya. Dia merasa terzalimi. Nah, harganya di luar batas kewajaran. Jadi harganya di luar batas kewajaran. Ini disilakan bai'un najis. Ya. Tatkala transaksi, ada seorang yang datang, dia memuji-muji barang itu, atau dia menawar dengan harga tinggi, sehingga calon pembeli saya berpikir memang barang ini bagus dan harganya murah. Ternyata setelah dibeli, naam, itu barangnya terlampau mahal. Maka dia boleh untuk mengembalikan barang itu. Itu namanya hiyarul ghaban. Baik. Ada juga hiyarul tadlis. Naam. Hiyar tadlis. Baik. Ini juga seorang merasa tertipu tatkala sudah membeli barang. Nah, baik. Misalnya dia membeli sapi yang sapi itu oleh pemiliknya sengaja beberapa hari tidak diperah susunya. Nah, sehingga tatkala dibeli, tatkala dilihat, sepertinya memang gemuk dan akan menghasilkan susu yang banyak. Dia pun perah susunya tatkala sudah dibeli, ternyata hanya sekali itu, dan setelahnya tidak sebanyak itu. Nah, maka dia boleh kemudian mengembalikannya, membatalkan transaksinya. Hiyar, ini namanya hiyar tadlis. Nah, tapi kan ini banyak banyak macamnya. Barang-barang yang memiliki cacat kemudian ditutupi cacatnya, ditampakkan yang baik sehingga pembelinya kecewa setelah membelinya. Nah, ini masuk dalam hiyarut tadlis. Baik. Nah, ada juga hiyarul aib, ya. Baik. Sehingga khan fidina anzani wa azakumullah itu banyak rincinya nanti akan dibahas dalam kutubul fikih. Nah, kita akan baca al-ayatul ula wa tsaniyah. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Beliau rahimahullah membawakan surat Al-Anfal ayat 27 dan ayat 28. Nah, qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tahunu Allah war rasula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah indahu ajrun 'adzim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tahunu, janganlah kalian mengurangi atau mengkhianati Allah war rasula, Allah dan Rasul. Wa tahunu, dan kalian mengkhianati amanatikum, amanah kalian, apa-apa yang kalian diberikan amanah dengannya. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui bahwasanya apa yang kalian perbuat itu adalah sebuah khianat. Wa'lamu, dan ketahuilah, annama amwalukum, bahwa harta-harta kalian, wa'auladukum, dan anak-anak kalian, fitnatun, ujian, wa'annallaha, bahwasanya Allah, indau ajrun azim, di sisinya ada pahala yang besar. Naam. Dua ayat ini dalam surat Al-Anfal 27 dan 28. Disebut kalau Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, al-ma'na al-ijmali, makna global dari dua ayat ini, yunadillahu ibadahu al-mu'minin, Allah memanggil hamba-hambanya yang beriman, tanbihan lahum ala ma yuhi bihi, sebagai peringatan bagi mereka atas apa-apa yang diwahyukan dengannya. Diwasil iman, dengan mensifati keimanan, dipanggil dengan sifat keimanan. Liusajji'ahum alal qabul, agar mereka semangat untuk menerima yang akan diwahyukan itu. Wal inqiyad, dan tunduk. Fayanhahum an khianatihim iyyahu, dan Allah melarang mereka dari pengkhianatan mereka iya kepada Allah. Bit taksir. Ya. Fima yajibulau alaihim. Dengan tidak menjalankan apa-apa yang wajib bagi mereka untuk menjalankannya. Akhianatihim ar-rasul. atau mereka mengkhianati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitafsirihim fima yajib lahu, dengan mengurangi apa-apa yang wajib bagi Rasulullah minan nushi wal mahabba wal ittiba, dari nasihat, kecintaan dan mengikuti. Allah ingatkan, na'am, la takhunullah war rasul, jangan kalian mengurangi hak Allah dan hak Rasul. Jangan kalian, na'am, tidak menjalankan kewajiban-kewajiban kalian kepada Allah. Demikian pula kewajiban-kewajiban kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, summa yu'ammimu hadza, kemudian Allah mengumumkan hal ini bin nahi anil khiyanah, larangan dari pengkhianatan. Fi kulli ma tuminu alih, pada seluruh apa-apa yang dari mereka diberikan amanah atasnya. Setelah Allah sebutkan larangan berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian Allah sebutkan secara umum larangan berkhianat dalam seluruh apa-apa yang kita diberikan amanah padanya. La siyama wal amru wadihun lahum haqiqatan wa hukman, terlebih perkaranya begitu jelas bagi mereka hakikat serta hukumnya. Naam. Fahum ya'lamuna anna ma waqa'u fi khiyanah, dan mereka mengetahui bahwasanya apa yang mereka jalankan padanya itu sebuah pengkhianatan. Wa ya'lamuna tahrimal khiyanah, dan mereka mengetahui haramnya khianat. Wa hadza ghayatul laumi, dan ini adalah puncak celaan. Wal laumi fa innal jahil qad yu'baru bi jahli, dan celaan jika itu dijalankan orang yang jahil, maka dia mendapatkan udzur karena kejahilannya. Nah, tapi ini dijalankan dalam keadaan sadar, khianat itu hukumnya terlarang. Nah, kemudian beliau melanjutkan, walam makanatul hilamatu, dan tatkala khianat itu taqo fil ghalib, kebanyakan terjadi muhabatanil awlad, kebanyakan pengkhianatan itu enam terjadinya karena kecintaan kepada anak-anak, atau tamaan fil mal, atau rakus terhadap harta. Naam, khianat mengurangi hak itu biasanya pendorongnya karena kecintaan kepada anak-anaknya, atau semangat dan rakus untuk mendapatkan dunia. Bayyanallahu ta'ala annal amwal wal aulad fitnatun, maka Allah menjelaskan bahwasanya harta-harta serta anak-anak itu adalah ujian. Yahtabirullahu biya ibadahu. Yang mana Allah menguji dengannya. Dengan anak-anak dan harta ibadah hamba-hambanya. Hayat takunahu fiha. Apakah mereka bertakwa kepada Allah? Nah, pada hal ini. Fayuqaddimuna takwahu. Lalu mengedepankan ketakwaan kepada Allah. Mengutamakan ketakwaan kepada Allah. Au tahmiluhum al-mahabbatu wa tana'u. Atau kecintaan. Ini kepada anak-anak. At-tama'. Rakus terhadap harta itu yang akan membawa ala mukhalafatihi untuk menyelisih nama Allah subhanahu wa ta'ala wa isyani dan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa yuharrimuhum ma'indaw minal ajl azim, maka akan diharamkan untuk mereka pahala yang besar yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ikhwan bidina anzani wa azakumullah. Baik, larangan untuk berkhianat. Wa takhunu amanatikum. La takhunu Allah wa rasulah. Fatahunu amanatikum, jangan kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Tadi disebutkan dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya terhadap hak-hak Allah dan Rasulnya. Naam. Demikian juga Allah mengingatkan tentang harta dan anak-anak itu adalah ujian. Baik. Kemudian dari ayat ini, apa kaitannya dengan jual beli? Akan kita baca fawaid yang bisa kita ambil dari dua ayat ini. Yang pertama, tahrimu khianatillahi wa rasulih. Haramnya berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Tadi disebutkan makna khianat adalah intiqas, intiqasul haq. Mengurangi hak di tempat yang dia harusnya amanah menjalankannya. Haramnya untuk mengkhianati Allah dan Rasulnya. Mengurang-urangi hak Allah dan Rasulnya. Yang kedua, tahrimu khianatil amanat. Haramnya mengkhianati amanah. Wa minha, yang termasuk bagian mengkhianati amanah itu, kitmanul aib, adalah menutupi cacat, fil ma'qud alaih, pada apa-apa yang ditransaksikan, barang yang dia perjualbelikan, ada cacatnya dan ditutupi. Au tadlis fi sifatihi bi ayyidhirahu bi sifatin marghubatin, atau tadlis pada sifatnya dengan menampakkan sifat yang bikin orang tertarik padahal itu tidak ada. Barang-barang yang jelek, barang-barang ada cacatnya dipoles sehingga menarik orang untuk membelinya dalam keadaan tidak sebenarnya ada pada barang itu. Nah, ini termasuk khianat dalam amanah. Baik. Au da'wa ziyadatin au naqsin fi kamiyah au kaifiyah biduni haqqin, atau mengaku-ngaku na'am ini kelebihannya ini ya. Baik, sehingga diunggul-unggulkan barangnya padahal tidak ada sebenarnya sifat itu pada barang yang dia miliki. Nah, ini namanya khianat. Baik, inilah kaitan ayat ini dengan al-bai' jual beli. Kemudian faedah yang ketiga dari dua ayat ini, annal khianata mal ilmi asaddu kubhan wa adamu ithman. Bahwasanya khianat disertai dengan keilmuan, dia ngerti tentang hukum khianat, ini lebih jelek, sangat jelek dan sangat besar dosanya dibandingkan orang-orang yang gak ngerti tentang hukumnya. Nah, kemudian juga dari dua ayat ini menunjukkan annal khianata mimma yunafil iman, bahwasanya khianat itu meniadakan keimanan. Nah, karena Allah memanggil dengan wasful iman, ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian faedah yang lain dari ayat ini, anna adatal amanah min muqtadhiyatil iman. Bahwasanya menjalankan amanah ini termasuk konsekuensi keimanan. Kemudian faedah selanjutnya dari dua ayat ini, annal amwal wal aulad fitnatun yahtabiru biha al-abdu, bahwasanya harta dan anak-anak itu adalah ujian yang mana Allah subhanahu wa ta'ala na'am menguji dengannya hambanya, diuji pada harta dan anak-anak. Warubbana yakunullah wa rasulahu wa amanatahu min ajlihim, dan bisa jadi baik hamba itu mengkhianati Allah dan Rasulnya serta amanah yang diamanakan kepadanya karena sebab anak-anak dan juga harta, karena sebab kecintaan kepada anak-anaknya atau sebab keinginan yang begitu besar untuk mendapatkan harta. Juga dari ayat ini menunjukkan anna ma indallahi ta'ala min al-ajwa ta'adha min al-amwal wal-aulad, bahasanya apa yang ada di sisi Allah dari pahala itu lebih besar dibandingkan harta-harta dan anak-anak. Baik. Kemudian al-ayatu salisa, ayat yang ketiga dari An-Nahl, beliau menyebutkan surat At-Taubah ayat 119. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'ashadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu, dan jadilah kalian ma'ashadiqin, bersama orang-orang yang jujur. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah belum menyebutkan Yunadillahu ta'ala al-mu'minin biwasfil iman. Allah memanggil orang-orang beriman dengan sifat keimanan. Tasyian lahum ala qabuli ma yuqatibuhum bihi waltizamih. Agar mereka semangat, memberi semangat bagi mereka untuk menerima apa-apa yang akan dibicarakan, disampaikan kepada mereka, dan agar mereka berpegang teguh dengannya. Wayakmurum bitaqwallahi ta'ala. Allah perintahkan mereka agar mereka bertakwa kepada Allah. Walintilam fisilkil shodiqin, dan bergabung pada jalannya orang-orang yang jujur. Al-muhbirina bihalihim wa aqwalihim bima yutabiqul waqi'. Orang-orang yang mengkhabarkan keadaan mereka dan ucapan-ucapan mereka yang sesuai dengan kenyataan, itu makna as-shodiqin. Nah, apa kaitan ayat ini dengan al-baik? Beliau menyebutkan fawaidnya. Yang pertama, wujubut taqwallah. Wajibnya bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wujubul iltizam sidq, wajibnya berpegang dengan kejujuran. Wa minhu bayanu ma fil maqud alai min al uyub wa idhari bil madhari mutabiq li halih. Diambil dari faedah ini menjelaskan apa-apa yang ada pada barang yang ditransaksikan dari cacat-cacat. Kalau barang yang dia jual itu cacat, sebutkan cacatnya. Ini sidik, itu orang yang jujur. Dan menampakkan dengan penampakan yang sesuai dengan keadaannya. Tidak dipoles sehingga orang tertipu dengan barang itu. Ini makna sidik, jujur, tatkala transaksi. Nah, baik. Inilah kenapa ayat ini dimasukkan oleh beliau dalam min ayatil baik. Ya. Nah, sehingga tidak boleh kemudian menggambarkan barang yang dia jual itu istimewa dalam keadaan tidak ada keistimewaan. Baik. Dan juga dari ayat ini menunjukkan raf'u sya'ni shodiqin, tingginya kedudukan orang-orang yang jujur. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Ya. Baik. Tiga ayat yang beliau bawakan di Naur Rabi' terkait dengan al-hiyar. Sehingga dalam transaksi jual beli, baik, dibutuhkan naam kejujuran. Menunjukkan aib yang ada pada barangnya, ya. Jika di situ ada cacatnya, maka tunjukkan baik cacat yang ada padanya. Jika barang itu jelek, katakan bahwasanya barang dia itu jelek, baik, tidak kemudian dihias-hiasi. Nah, sehingga tertarik orang-orang membelinya. Nah, setelah terbeli ternyata tertipu dan kecewa pihak pembelinya. Baik, maka perdagangan yang kemudian disebutkan padanya aib kepada calon pembeli, itu akan mendatangkan barokah. Naam. Khawan fidina anzani wa azakumullah. Setelahnya nanti kita akan masuk an-naul khamis. bagian yang kelima tentang ahkamur riba. Nah, insyaallah dalam kesempatan berikutnya. Wallahu muwaffiq. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.